Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Atau mukminah, di saat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, permohonan yang diminta oleh seorang hamba itu ada dua macam. Permohonan yang seorang hamba itu tidak tahu apakah yang dimohon itu baik atau tidak bagi dia. Maka permohonannya seperti ini dikaitkan dengan masyiah, kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun permohonan yang jelas-jelas padanya ada kebaikan bagi hamba, yang tidak ada kesamaran padanya, maka di sini seorang hamba memohon kepada Allah tanpa mengkaitkan dengan masyiah, kehendak. Contoh, dilarang seorang muslim atau muslimah untuk berdoa Allahumma firli in syi'ta. Wahai Allah, ampunilah aku jika engkau berkehendak. Ini tidak boleh. Karena apa? Yang namanya ampunan Allah itu jelas baik, sehingga tidak perlu dikaitkan dengan seorang mengatakan wahai Allah, kalau engkau berkehendak ampunilah saya. Jangan. Seorang misalnya memohon surga, ya Allah, jika engkau berkehendak masukkanlah saya ke dalam surga. Ini dilarang. Adapun seorang kalau memohon kepada Allah sesuatu yang dia belum jelas apakah yang dimohon itu baik bagi dia untuk perkara dunia dan agamanya atau tidak, di sini seorang mukmin, seorang mukminah mengkaitkan dengan masyiah dari Allah, kehendak dari Allah. Misalnya, ya Allah, kalau memang hidup itu lebih baik bagiku, panjangkanlah umur ya untukku. Kalau memang kematian itu lebih baik bagiku, ya Allah, maka matikanlah aku. Hidup, wa as'alukal qasda fil ghina wal faqr, wa as'aluka na'iman la yanfad, wa as'aluka qurrata 'ainin la tanqati', wa as'aluka an-nadara ila wajhika wasyauqa ila liqa'ik fi ghairi dharra mudirrah wala fitnatin mudillah. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waja'alna hudatan muhtadin. Hadis yang saya baca tadi telah disyarah oleh para ulama. Di antara yang terbagus yang saya tahu, yang syarah, yang memberi penjelasan terhadap hadis ini adalah Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Ar-Rasul mengatakan, Allahumma, wahai Allah, saya memohon dengan menyebut atau dengan bertawassul dengan ilmumu terhadap perkara yang ghaib dan kemampuanmu untuk mencipta makhluk. Hidupkanlah aku jika engkau tahu bahwa hidup itu lebih baik bagiku, dan wafatkanlah aku apabila engkau tahu kematian adalah lebih baik bagiku. Wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu rasa takut kepadamu di saat al-ghaib wasyahada, di saat tidak di hadapan orang atau di hadapan orang. Aku memohon kepadamu untuk bisa mengucapkan kalimat yang hak di saat senang dan di saat marah. Aku memohon kepadamu ya Allah sikap yang lurus di saat kaya dan di saat fakir. Aku memohon kepadamu kenikmatan yang tidak akan pernah habis. Memohon kepadamu penyejuk mata yang tidak pernah terputus. Aku memohon kepadamu keridhaan setelah keputusan. Memohon kepadamu mudahnya kehidupan setelah kematian. Aku memohon kepadamu ya Allah untuk bisa melihat kepada wajahmu dan rindu berjumpa denganmu tanpa ada madarat yang menimpa atau fitnah yang menyesatkan. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan iman dan jadikanlah kami para petunjuk, juru petunjuk yang ditunjuki. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertawassul kepada Allah dengan menyebutkan ilmullah bil mughayyabat. Wa Allah SWT mengetahui hal-hal yang ghaib. Bertawassul ketika seorang berdoa. Bertawassul kepada Allah ketika seorang berdoa. Ini salah satu dari asbab. Salah satu dari sebab diterimanya doa. Seorang sebelum dia memohon kepada Allah, dia memuji dan menyanjung, mencari pendekatan kepada Allah sehingga doanya semakin didengar oleh Allah, permohonannya semakin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini dikatakan ahyini ma 'alimtal hayata khairli. Seorang mukmin memohon kepada Allah yang terbaiknya. Kalau hidup itu memang baik, maka ya Allah berilah umur yang panjang. Kalau memang kematian itu yang baik, ya Allah wafatkanlah. Jadi yang diminta itu bukan hidup atau matinya. Yang diminta adalah yang terbaiknya. Dilarang bagi seorang mukmin untuk meminta kematian ketika menghadapi musibah dan cobaan. La yatamanna yanna ahadukum al-mauta lidurrin nazala bihi. Janganlah salah seorang kalian mengharapkan kematian, meminta kematian karena musibah yang menimpanya. Seorang tidak tahu, bisa jadi hidup bagi dia lebih baik. Karena orang ketika dia sudah mati, sudah tidak bisa lagi beramal, tidak bisa lagi bertobat, tidak bisa lagi dia menumpuk kebaikan kecuali kalau dia selama hidupnya memiliki amal jariah. Ada dua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua-duanya ini min khiyari sahabah. Termasuk dari sahabat yang mulia, yang baik, sahabat yang saleh. Keduanya berteman, salah satunya meninggal. Selang sebulan setelah temannya meninggal, dia menyusul meninggal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa sahabat beliau yang meninggal lebih akhir sebulan setelah temannya itu lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabat heran bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa demikian? Kenapa sahabat yang lebih akhir wafatnya dari dua sahabat tadi lebih tinggi derajatnya? Rasul menjelaskan bahwa bukankah dia sholat bersama kita? Artinya setelah ditinggal mati oleh temannya, dia masih bisa beramal. Dia masih bisa melakukan amal sholih. Sementara yang meninggal lebih dulu, sudah terputus amalannya. Bagi seorang mukmin umur adalah anugerah yang sangat berharga. Seperti apapun kondisi seorang ketika dia masih diberi panjang umur, dia masih bisa mengejar ketertinggalan. Dia masih bisa mentobati dosa yang dia dahulu lakukan. Ketika dia duduk, dia masih bisa istighfar. Ketika dia bangkit, mungkin masih bisa bertakbir. Tentu adanya amalan lebih baik ketimbang tidak adanya amalan. Namun kematian terkadang lebih baik bagi seorang di saat dia khawatir terfitnah agamanya. Di saat dia khawatir akan bergeser dari as-siratul mustaqim. Ketika pernah di zaman salaf, kekeringan melanda satu daerah. Mereka berdoa, memohon kepada Allah. Allah belum menurunkan hujan. Kemudian mereka mencari. Sekiranya ada orang yang saleh di tengah-tengah mereka. Kemudian mereka mendapatkan. Kemudian mereka memohon kepada orang saleh tersebut. Tolong, bantu kami. Mohonkanlah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan untuk kami. Maka dia pun menyingsingkan kedua lengannya, menengadahkan kedua tangannya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam waktu sekejap Allah kabulkan permohonannya. Hujan deras pun mereka saksikan dan mereka rasakan. Orang-orang pun memujinya, orang-orang pun menyanjungnya. Maka orang tersebut mengatakan, ya Allah, Engkau telah memposisikan saya sebagai orang yang tersyohor. Ya Allah, saya rindu kepadamu, ya Allah, cabutlah nyawaku. Tidaklah berapa lama, seminggu dari kejadian itu, kesulit dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tadi khawatir dengan kesyohorannya akan bergeser keikhlasannya. Orang tadi khawatir ketika orang-orang berdoa enggak dikabulkan, kemudian dia berdoa dikabulkan, dia khawatir kalau ini adalah fitnah yang menjadikan dia menyimpang dari agama Allah. Sehingga dia pun memohon kepada Allah untuk dicabut nyawanya, segera berjumpa dengan Allah. Yang seperti ini tidak mengapa. Ketika fitnah itu jelas sekali. Hal-hal yang akan bisa menyimpangkan seorang dari keistiqomahan sudah nyata sekali. Dan sulit terhindar dan khawatir sekali akan menyimpang agamanya. Di saat seperti ini, perutnya bumi lebih bagus daripada punggungnya. Adapun apa yang disebutkan oleh sebagian orang bahwa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam memohon kematian kepada Allah, maka ulama mengatakan bukan seperti itu. Nabi Yusuf tidak memohon kematian. Tapi Nabi Yusuf memohon kalau dimatikan, diwafatkan oleh Allah, dia memohon untuk diwafatkan dalam keadaan musliman. Nabi Yusuf mengatakan, tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang salih. Kata ulama, Nabi Yusuf di sini bukan memohon kematian. Yang dimohon oleh Yusuf alaihi assalam adalah, bila nanti kematian datang, ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim, dalam keadaan mentauhidkan Engkau, ya Allah, dan gabungkanlah aku bersama orang-orang yang saleh. Adalah Al-Bukhari rahimahullah. Al-Imam Al-Bukhari, seorang guru besar ahlul hadis, namanya tersyohor. Namun seiring dengan kesyohoran namanya, Di sana juga tidak sedikit orang-orang yang hasad, orang-orang yang dengki, orang yang tidak senang dengannya. Ingat, setiap nikmat itu ada orang yang hasad. Setiap nikmat ada orang yang tidak senang dengan yang mendapatkan nikmat. Al-Bukhari di akhir-akhir hayatnya mendapatkan fitnah dari orang-orang yang hasad, orang-orang yang tidak senang kepadanya. Al-Bukhari khawatir agamanya tergeser dengan fitnah ini. Maka dia memohon kebaikan kepada Allah. Maka tidak berapa lama Allah pun wafatkan beliau. Rahimahullah, rahmatan wasi'ah. Intinya, yang diminta oleh seorang mukmin adalah yang terbaik. Kalau hidup lebih baik, maka dia memohon kepada Allah untuk dipanjangkan umurnya. Kalau kematian lebih baik, maka dia pun memohon kepada Allah kematian. Namun, tidak boleh seorang mukmin memohon kepada Allah kematian di saat musibah-musibah dunia. Beda kalau tadi permasalahan agama, seorang khawatir terfitnah agamanya. Itu lain urusannya. Ada pun seorang dililit oleh utang, mengidap penyakit yang tidak kunjung sembuh, kemudian dia minta kematian segera dimatikan, yang seperti ini tidak boleh. Kemudian Rasul mengatakan, wahai Allah, aku memohon sikap khasyah, sikap takut kepadamu ya Allah, di saat sendiri atau di hadapan manusia. Ini tentunya permohonan yang akan mengantarkan kepada kebaikan dunia wal akhirah. Beragam kejahatan dan penyimpangan yang ada di muka bumi ini, di antara faktornya adalah karena tidak ada rasa khasyah, tidak ada rasa takut kepada Allah pada jiwa orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Oleh karena itu, Allah memuji dan memberi janji yang mulia kepada mereka yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waliman khafa maqama rabbihi jannata. Bagi orang yang takut terhadap kedudukan Allah, mendapatkan dua sorga. Orang yang takut kepada Allah, dia akan senantiasa melaksanakan perintah Allah. Orang yang takut kepada Allah, dia akan meninggalkan larangan-larangan Allah. Dahulu, seorang penyair mengatakan, idza khalauta, yang intinya, jika engkau pada satu hari sendiri jauh dari manusia, janganlah kau katakan bahwa aku sedang sendirian. Namun nyatakan bahwa di sisi saya ada raqib, ada yang memantau, sehingga seorang mukmin dia tidak akan berucap kecuali yang baik, tidak akan melakukan kecuali yang mendatangkan keriduan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa as'aluka kalimatal haqqi fir ridha wal ghadab. Dan aku memohon kepadamu ya Allah bisa mengucapkannya hak di saat saya senang dan di saat saya marah. Mengucapkan kalimat yang benar, kalimat yang tidak bertentangan dengan agama, kalimat yang tidak melenceng dari norma-norma agama. Di saat orang itu senang atau ketika seorang itu marah, ini perkara yang sulit. Karena di saat orang itu marah, di sana ada gejolak jiwa yang menjadikan pikiran itu tidak stabil. Di saat seorang itu senang yang berlebih, pun di sana ada gejolak jiwa yang menjadikan orang sulit ya untuk mengendalikan dirinya. Rasulullah alaihi assalatu wassalam tidak keluar dari beliau kecuali hak. Ketika ada seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah saya boleh mencatat semua yang Anda ucapkan ya Rasulullah, padahal Anda terkadang berucap di saat Anda itu marah? Kata Rasulullah, uktub, tulislah apa yang kau dengar dari saya. karena saya tidak mengucapkan kecuali yang hak. Karena saya tidak mengucapkan kecuali yang hak. Memegang atau menjunjung tinggi kebenaran di saat seorang itu marah, ini perkara yang sulit. Menetapi jalan yang benar di saat orang itu senang, itu perkara yang sulit. Sehingga dahulu dikatakan, wa ainur ridho an kulli aibin kalilatun, wa ainus sukhti tubtil masawi'ah. Mata orang yang senang akan tertutup, akan buta, telinganya akan tuli dari segala kekurangan. Tapi mata orang yang benci akan mengorek-orek kejelekan. Orang ya, kalau sudah cinta pada sesuatu, terkadang dia tuli dan buta. Meskipun yang dia cintai sesuatu yang jelek, meskipun yang dia sukai sesuatu yang tidak baik, dia tidak mau mendengarkan nasihat orang lain. Tuli telinganya, buta matanya. Sebagaimana dikatakan, hubbuka syai'a yu'mi wa yusim. Cintanya, cintamu terhadap sesuatu menjadikan kamu buta dan tuli. Namun orang kalau dia benci kepada orang lain, dia akan mencari-cari kesalahan. Tidak ada salah pun dicari-cari kesalahannya. Ini bukan jiwa seorang mukmin. Seorang mukmin dia akan terus dalam keadaan lurus, tidak melenceng dari rel syariat, apakah dia ketika itu marah atau ketika dia senang. Wa as'aluka al-qasda fil ghina wal faqr, wahai Allah, kumohon kepada-Mu sikap istiqomah, selalu memiliki tekad untuk lurus, apakah ketika saya dalam keadaan kaya atau saya dalam keadaan fakir. Manusia mudah terpengaruh dengan keadaan. Dan manusia ibarat, keadaan manusia ibarat roda yang terus berputar. Terkadang di atas, terkadang di bawah. Sesekali dia punya, dan sesekali dia tidak ada. Ada kalanya dia sehat, ada kalanya dia sakit. Ada kalanya dia kantongnya tebal, ada kalanya kantongnya kosong. Namun seorang mukmin tidak pernah dia melenceng dari rel agama dalam keadaan dia cukup atau dalam keadaan dia fakir. Ini yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kenyataan di lapangan ternyata ada sebagian orang di saat dibuka bagi dia keran dunia, dia jauh dari mengingat Allah. Dan seharusnya ketika kekayaan melimpah, harta banyak, seorang akan lebih khusyuk dalam ibadah. Karena seluruh apa yang dibutuhkan telah tercukupi. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Diperbudak oleh hartanya. Semakin bertambah hartanya, semakin bertambah jauhnya dari Allah. Dahulu dikatakan, qalilun tashkuruh khairun min katsirin takfuruh. Qalilun tashkuruh, sedikit namun Anda syukuri, khairun min katsirin takfuruh, jauh lebih baik daripada banyak namun Anda ingkari. Demikian pula sebaliknya, ada sebagian orang ketika ditimpa oleh kefakiran, justru dia semakin jauh dari Allah. Bukannya dia memohon kepada Allah, tapi yang didatangi para dukun. Bukan dia mencari usaha yang halal, tetapi dia mencari cara-cara yang haram untuk mendapatkan kekayaan. Seorang mukmin, seorang muslim, seorang mukminah, muslimah, dia akan senantiasa bersikap lurus. Apakah dia tebal kantongnya atau kosong kantongnya? Apakah dia orang yang kaya atau dia orang yang fakir? Wa as'aluka na'iman la yanfad. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu nikmat yang tidak ada habisnya. Tentunya ini kenikmatan akhirat. Karena kenikmatan dunia seperti apapun akan sirna. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq." Ma indakum yanfadu wa ma indallahi ba. Apa yang ada di sisi Allah itulah yang kekal. Dan apa yang ada pada kalian itu pasti akan lenyap. Dahulu dikatakan wa kullu na'imin la mahalata za'ilu. Setiap nikmat pasti akan hilang kecuali nikmat akhirat. Wa kullu na'imin la mahalata za'ilu. Seluruh nikmat pasti dan tentu akan lenyap. Adapun nikmat akhirat, nikmat di jannah adalah nikmat yang tidak pernah ada habisnya. Di antara kenikmatan al-surga, buah-buahan yang dikatakan oleh Allah la maqtu'atin wala mamnu'ah. Buah-buahan yang tidak pernah ada putusnya dan tidak terlarang untuk memetiknya. Hari ini dipetik langsung muncul kembali. Dipetik muncul kembali. La maqtu'ah wala mamnu'ah. Demikian pula ahli jannah, penghuni surga, mereka akan senantiasa muda dan tidak pernah akan tua. Mereka senantiasa bersenang-senang dan tidak akan pernah sedih dan menderita. Mereka, apa yang mereka makan, tidaklah dikeluarkan maaf sebagai kotoran. Mereka tidaklah berak, mereka tidaklah mengeluarkan ingus, mereka tidaklah mengeluarkan ludah. Yang mereka makan, yang mereka minum, akan sebagiannya akan menjadi keringat yang baunya bau kesturi. Beda dengan kenikmatan dunia. Bisa jadi seorang menikmati hidangan yang sangat nikmat, namun setelah dari itu dia merasakan perutnya mules. Misalnya sate kambing muda misalnya. Saking dia nikmatnya lupa, ya. Tidak ukuran ketika dia makannya, setelah itu dia ya mules perutnya. Dia harus capek mondar-mandir ya dari kamar ya tidur ke kamar mandi. Ini kenikmatan dunia yang diiringi dengan kekeruhan. Beda dengan kenikmatan akhirat yang tidak ada kekeruhan padanya. Wa as'aluka qurrata ainin la tanqati. Dan aku memohon kepadamu penyejuk mata yang tidak terputus. Adalah di antara penyejuk mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang mukmin menghadap Allah adalah saat-saat yang indah. Saat-saat seorang mukmin mengadukan nasibnya kepada Sang Maula Jalla wa Ala. Saat-saat seorang dia menengadahkan kedua tangannya, dia membuka, mengharapkan kepada Allah untuk nasib dan masa depannya yang baik. Rasul mengatakan wa ju'ila qurratu aini fi shalah. Dan dijadikan penyejuk mataku ada dalam salat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ista'inu bis sabri was shalah. Jadikan sabar dan salat sesuatu yang akan mendukung terwujudnya harapan kalian. Untuk terwujudnya harapan, kita butuh kesabaran. Untuk terwujudnya cita-cita, kita butuh adanya pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dan salat adalah dua amalan yang akan bisa mengantarkan seorang pada cita-cita yang diharapkan. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Wa as'aluka ridha ba'dal qada. Dan aku memohon kepadamu ya Allah keriduan setelah keputusan. Adapun seorang ridho sebelum adanya keputusan itu namanya tekad. Yang namanya ridho itu setelah kejadian. Adapun sebelum kejadian itu namanya tekad. Dan yang namanya tekad belum tentu terwujud. Berapa banyak ya orang punya tekad, berapa banyak orang punya harapan, punya cita-cita untuk melakukan ini dan itu, ternyata tidak terwujud. Itu namanya tekad. Ya. Oleh karena itu, yang namanya ridho itu ba'dal qada. Ridho dengan keputusan Allah setelah Allah memutuskan. Tidaklah Allah memutuskan bagi seorang mukmin kecuali yang terbaik bagi dia. Sehingga bagi seorang mukmin, janganlah dia suudzon, berburuk sangka dengan Allah. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala satu saat menghalang-halangi dari seorang mukmin dari kenikmatan dunia. Rezeki seolah-olah sudah di depan mata, ternyata raib, lenyap, tidak bisa didapat. Terkadang kita mengaca, terkadang kita merenung, ya Allah, ibarat ikan yang kita pancing. Sudah kena, sudah hampir di daratan, ternyata lepas lagi. Tapi dibalik dari itu ada rahasia, yang tentunya Allah lebih tahu. Bisa jadi itu adalah bentuk penjagaan dari Allah untuk seorang mukmin. Bisa jadi ketika keran dunia dibukakan bagi seorang, mungkin seorang akan lalai kepada Allah. Bisa jadi ketika seorang mukmin dimudahkan dari satu hal, bisa jadi dengan kemudahan itu justru dia akan jauh dari Allah. Sehingga terkadang di antara bentuk penjagaan Allah kepada seorang hamba, dicegahnya dia dari ni'amid dunia, dia nikmat-nikmat dunia. Dia tetap mendapat nikmat. Tetap dia mendapatkan ya, kemudahan. Namun terkadang seorang punya cita-cita. Yang lebih dari itu, terkadang dicegah oleh Allah. Karena Allah tahu, jika ini diberi, mungkin ini akan menyimpang. Jika ini dimudahkan, mungkin dia akan bergeser dari keistiqomahan. Maka, seorang mukmin itu ridho terhadap keputusan Allah. Inilah yang terbaik. Kalau seorang memilih, pilihan dia bisa keliru. Kalau Allah yang milih, tentu itu yang terbaik bagi dia. Dinan wa dunia. Baik secara agama atau secara duniawiyah. Wa as'aluka bardal aishi ba'dal maut. Dan aku memohon kepadamu ya Allah bardal aish. Al-bardu dalam kalam itu memiliki arti as-suhulah. Al-bardu, aslul bardi fil kalam as-suhulah. Kemudahan. Wahai Allah, aku memohon kepadamu mudahnya kehidupan, dinginnya kehidupan setelah kematian. Ya, ada orang dia mati, tapi na'udzubillah membawa beban di alam kubur. Ada orang mati, tetapi orang masih tetap menyebut kejelekannya, menggunjingnya, mengungkit-ungkit kejelekannya, wali'adzubillah. Seorang mukmin menjadikan kematian sebagai peristirahatan dari kejelekan dunia. Seorang mukmin dengan kematian dia akan mustarih, dia akan istirahat dari letihnya dunia, ya, dari kejelekan dunia. Dia berharap dengan kematian selesai sudah perkara-perkara yang tidak baik di dunia. Tidak ada sebutan kecuali sebutan yang baik. Tidak ada kehidupan yang diharapkan setelah kematian kecuali kehidupan yang lapang. Bardal aish ba'dal maut. Wa as'aluka nadhar ila wajhik. Dan aku memohon kepadamu ya Allah, bisa melihat kepada wajahmu. Inilah kenikmatan yang paling besar yang dirasakan oleh ahli jannah. Kenikmatan bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Tiada kenikmatan yang lebih besar dari seorang kekasih yang merindukan kekasihnya, yang selama ini dia berkhidmat, dia beramal, berdoa, memohon. Sekarang dia berjumpa dengan kekasihnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang-orang yang beriman semuanya ke dalam surga. Ketika ahli jannah semuanya sudah masuk ke dalam surga, maka memanggillah orang yang memanggil. Ya ahli jannah, inna lakum ma'idan min Allah yuridu ayunjiskumuha. Sesungguhnya kalian ada janji dari Allah yang Allah ingin menepati janjinya untuk kalian. Kata mereka, ya Allah, janji yang mana? alam tubayyid wujuhana wa tudkhilnal jannah wa tujirna minan nar. Wahai Allah, janji yang mana? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam sorga, menjauhkan kami dari neraka, dan memutihkan wajah-wajah kami? Kemudian Allah membuka tirai, lalu mereka ahlul jannah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh tiada kenikmatan yang paling mereka rasakan, yang paling mereka sukai lebih dari melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang mukmin yakin bahwa ahlul jannah, menghuni sorga, akan melihat Allah nanti di sorga. Wa syauqa ila liqa'ik, dan rindu untuk berjumpa denganmu ya Allah. Fi ghairi dharra'a mudirrah wala fitnatin mudillah, tanpa ada madarat yang menimpa dan tanpa ada fitnah yang menyesatkan. Ya, sebagian orang diwafatkan oleh Allah sebelum fitnah itu datang. Berarti orang ini diselamatkan oleh Allah. Ketimbang orang yang ketika dia masih hidup, fitnah datang kepadanya, kemudian dia tidak bisa lepas darinya. Orang yang ketika fitnah akan datang, kemudian dia diwafatkan oleh Allah, berarti dia orang yang dijauhkan dari fitnah, dijauhkan dari kejelekan. Dan tidak ada seorang yang bisa menjamin dia akan terus istiqomah di atas agama Allah. Seorang dia terpaparkan kepada perkara yang bisa dia bergeser dari keistiqomahan, tidak ada jaminan dia akan selalu istiqomah di atas agama Allah. Allahumma zayyinna bizinatil iman. Wahai Allah, hiasilah kami dengan hiasan iman. Ketahuilah bahwa hiasan itu ada dua macam. Zinatun zahirah wa zinatun batinah. Hiasan yang menghias lahiriah kita, fisik kita, dan hiasan yang menghiasi batin kita. Hiasan yang menghiasi hati kita. Dan hiasan yang kedua inilah yang paling utama. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa libasut taqwa dzalika khair." Pakaian takwa itulah yang baik. Jiwa jika diberi pakaian dengan pakaian ketakwaan, dengan amal saleh, ini jauh lebih mulia daripada ketika seorang menghiasi fisiknya namun bobrok hatinya. Lihat di antara sifat orang-orang munafikin yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Idza ra'aitahum tu'jibuka asamuhum wa yaqulu tasma' di qaulihim." Kalau kau melihat mereka, engkau akan takjub, engkau akan kagum dengan bentuk fisik mereka. Mereka gagah, ganteng, istrinya cantik-cantik, anaknya cantik dan ganteng, kaya, kecukupan. Fisiknya, zahirnya indah, menawan, namun hatinya bobrok. Hatinya kopong dari iman. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka bicara, engkau akan mendengarkan mereka, engkau akan terkesima, engkau akan kagum dengan kata-kata, dengan rangkaian kata-kata yang mereka ucapkan. Dan ini yang paling dikhawatirkan oleh Rasul. Kullu munafiq alimil lisan. Setiap orang munafik yang pandai berorasi, setiap orang munafik yang pandai mengolah kata-kata, ini yang paling dikhawatirkan atas umat ini. Karena apa? Karena seorang bila sesat, tapi dia gak bisa bicara, gak bisa nulis, cukuplah kesesatan untuk dia. Tapi orang kalau dia sesat, dia pandai berbicara, dia pandai menulis, maka dia akan menebarkan kesesatannya, dan berapa banyak orang yang terjatuh ke dalam kesesatannya. Kullu munafik alimil lisan. Setiap orang yang munafik, yang pandai Ya merangkai kata-kata. Naam. Az-zinatu zinatan. Hiasan itu ada dua. Perhiasan yang menghias fisik kita dan perhiasan yang menghias, ya, yang menghias hati kita. Disebutkan dalam hadis, di antara bayi yang bisa berbicara, bayi yang masih dalam ayunan yang bisa ngomong, adalah ketika itu ada seorang bayi yang dibopong oleh ibunya, kemudian lewatlah seorang yang gagah dengan penampilan yang wah. Maka sang ibu mengatakan, ya Allah, jadikan anak saya seperti orang ini. Maka bayi tadi pun langsung berbicara. Tentu mukjizat atau karomah yang Allah berikan. Dan Allah ala kulli syai'in qadir. Sebagaimana Allah mampu untuk menjadikan tangan dan kaki bisa berbicara nanti di yaumul qiyamah. Batu juga bisa berbicara. Allah juga mampu menjadikan bayi yang masih dalam ayunan bisa berbicara. Ya Allah, janganlah kau jadikan saya seperti dia. Tidak berapa lama, kemudian lewatlah seorang dengan penampilan yang biasa. Yang orang tidak memandang kepadanya. Maka sang ibu mengatakan, ya Allah, janganlah kau jadikan anak saya seperti dia. Namun bagaimana terkejutnya, ternyata sang bayi mengatakan, ya Allah, jadikanlah saya seperti dia. Ternyata orang yang pertama, orang yang berpenampilan wah, orang yang gagah, ternyata dia orang yang jahat, orang yang tidak disukai oleh Allah. Maka Allah gerakkan hati bayi tadi untuk memohon kepada Allah untuk tidak dijadikan seperti itu. Ada seorang yang berpenampilan biasa. Orang yang kalau orang lihat mungkin tidak menoleh kepadanya. Namun dia adalah orang dekat dengan Allah. Dia rendah di mata manusia tapi dia mulia di mata Allah. Maka sang bayi digerakkan hatinya. Kemudian bisa berucap, ya Allah, jadikanlah saya seperti dia. Iya. Apakah artinya seorang tersyuhur di tengah-tengah manusia kalau Allah tidak kenal dengan kita? Lebih baik Allah mengenal kita meskipun orang tidak mengenal kita. Rubba as'atha aghbara law aqsama 'ala Allah la abarra. Bisa jadi ada seorang yang dia kusut dan berdebu, namun kalau dia bersumpah dengan nama Allah, Allah akan wujudkan sumpahnya. Iya, penampilan fisik janganlah menipu seorang. Untuk seorang itu bisa mengetahui baik dan tidaknya bukan semata-mata dari fisiknya, tapi juga dari prinsip dia dan beragama. La tahmadu islamal mar'i hatta ta'rifu uqdata ra'yih. Janganlah kalian memuji keislaman seorang sampai kalian tahu seperti apa prinsip dia dalam beragama. La tahmadu islamal mar'i. Janganlah kalian memuji keislaman seorang hatta ta'rifu uqdata ra'yih, sampai kalian tahu seperti apa, ya, apa pendapatnya, apa alur pikirannya, seperti apa prinsip dia dalam beragama. Ya, seorang ketika dia tidak menghiasi dirinya dengan hiasan iman, dia adalah orang yang telanjang meskipun dia berpakaian. Idzal mar'u lam yalbas thawban minat tuqa taqallaba 'uryanan wa in kana ghasiya. Bila seorang tidak mengenakan pakaian ketakwaan, hakikatnya dia adalah orang yang telanjang meskipun dia berpakaian. Kemudian doa ini ditutup dengan waja'alna hudatan muhtadin. Jadikanlah kami, ya Allah, hudatan, orang-orang yang memberi petunjuk, juru dakwah, juru hidayah, al-mubashirun wal-mundirun, muhtadin yang ditunjuki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, seorang ketika dijadikan teladan dalam kebaikan, maka dia mendapatkan pahala dari orang yang mengikutinya. sangat mulia kiranya seorang ketika dia menjadi hadin yahdin nas ila sawa'is sabil, sebagai juru petunjuk yang menunjuki manusia kepada jalan yang lurus. Di saat manusia dia memuji para dokter, para medis yang mereka berusaha mengobati pasien hingga mereka sembuh dengan seizin Allah. Lalu bagaimana dengan para duat, dengan para da'i yang keberadaan mereka menghidupkan hati-hati yang telah mati, menyembuhkan hati-hati yang sakit dan berpenyakit, memompa semangat orang-orang yang telah loyo, memberi harapan-harapan orang yang telah putus harapan, para da'i yang mereka harapkan ridha Allah, para da'i yang mereka bersemangat untuk memberikan yang terbaiknya untuk umat ini. Kita memohon kepada Allah agar Allah menjadikan kita sebagai hudat, orang-orang yang beri petunjuk. Karena orang yang mengajak pada kebaikan, dia mendapat pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Namun ingat, muhtadin, juru petunjuk yang ditunjuki oleh Allah. Di sela-sela kita sibuk berdakwah, di sela-sela kita menjalankan aktivitas tarbiyah, jangan lupa kita banyak-banyak memohon kepada Allah untuk selantiasa ditunjuki. Jangan lupa kita juga untuk memperbanyak khazanah, memperbanyak ilmu, menambah wawasan, sehingga mutu dari dakwah kita, keilmiahan daripada dakwah kita bisa dipertanggungjawabkan di hadapan umat dan tentunya sebelumnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Huda dan muhtadi. Ya, di sana ada orang yang dikatakan ibarat lilin menyinari orang lain tetapi dirinya terbakar. Bisa mengajak kepada kebaikan tapi dirinya tidak menghiasi dengan amalan. La takun kasiroj yudhi'u liwairik wa yuhrik jismak. Janganlah anda seperti lampu. Di sini gambarannya lilin yang menyinari orang lain tapi dirinya sendiri terbakar. Ingat, hudatan muhtadi. Hudat, juru petunjuk. Muhtadin yang ditunjuki oleh Allah. Ya, kita lihat para ulama kita, mereka tidak ada putus-putusnya dari menimba faedah, tidak ada putus-putusnya dari talabul ilmi dan istifadah dan muroja'ah. Sering kita dapatkan dan sering kita saksikan dari masyayikh kita yang terkadang kita malu, kita anak-anak muda tidak bisa sesemangat mereka. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad misalnya, kalau malam Jumat, beliau kan setiap malam itu ngisi di Masjid Nabawi ba'da maghrib sampai isya, kecuali malam Jumat. Yang umumnya kita mungkin ya setelah letih, capek, penat semingguan kita belajar, mungkin kita ingin ya cari apalah untuk misalnya ya kita ingin cari ke warung ini, warung ini, tapi masih kita lihat murojaah, duduk di saf-saf awal di Masjid Nabawi, murojaah ya Al-Qur'an ya. Terkadang kita malu. Kita anak-anak yang muda ya yang kuat tidak bisa seperti mereka para masyayikh. Ya khusyuk. Yadkurunallah, yadluna kitaballah. Ya. Naam. Orang-orang saleh. Dengan kita melihat mereka, kita teringat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inna awliya Allah idza ru'u dzikrallah. Sesungguhnya wali-wali Allah kalau mereka dilihat oleh manusia, orang pun jadi ingat Allah. Hanya melihat sosok mereka, orang jadi khasyatullah. Belumlah mendengar nasihat mereka, belumlah mendengar petua-petua mereka, orang sudah ya terasa dekat dengan Allah. Iya, Ibnu Qayyim dahulu pernah menceritakan, kami di saat menghadapi perkara yang rumit, kami di saat menghadapi hal-hal yang sulit, kami pun datang kepada syekh kami, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Artinya beliau masih hidup waktu itu. Barulah kita melihat sosoknya. Barulah kami mendengarkan kalimatnya. Hilang sudah apa yang kami alami dari kesulitan hidup. Seperti itu keadaan Auliyaullah. Kalau mereka dilihat, orang itu langsung zikrullah, mengingat-ingat Allah. Ahlul ilmi, Auliyaullah, mereka adalah para duat halan wa maqala. Ucapan mereka, perbuatan mereka itu sebagai dakwah lil ummah. Mereka berdakwah bil maqali wa bil hal. Dengan ucapannya, dengan petuah-petuahnya, juga dengan halnya, gerak-gerik mereka. Semoga Allah SWT menjadikan kita semua sebagai hudat dan muhtadin, sehingga Allah merahmati kita fi dunya wal akhirah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak.